Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan Allah kesempatan di penghujung Ramadan yang akan sebentar lagi kita akan meninggalkannya, maka perbaikilah segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita yang terbaik. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 30 pada kajian kita sekarang ataupun hari ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia atau Allah Maha Pengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tidak akan habis simpanannya, di mana Allah memberikan kepada makhluknya sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan manhaj atau sunnatullah sebagaimana yang telah dilakukan hambanya. Maka Allah tidak memberikan rezeki kepada mereka semuanya dan tidak pula menahan rezeki kepada mereka semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada suatu kaum dan menahan dari yang lain agar aktivitas kehidupan berjalan dengan lancar. Maka pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita harus meletakkan bahagian masing-masing untuk uang belanja kita supaya kita dapat memanfaatkan uang yang sekecil apapun, uang yang apa yang kita miliki itu menjadi berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kita saat ini Allah menjelaskan bahwasanya bagaimana Allah memberi kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, yang mana simpanan Allah itu tidak akan pernah habis. Allah mengatakan liman yasha yabsutur liman yasha wa yaqdir. Kata-kata basata yabsut itu artinya melapangkan rezeki. Kalau istilahnya ini adalah membentangkan. Bagaimana kita membentangkan karpet? Begitulah Allah membentangkan rezeki begitu luasnya. Jadi ini adalah Allah menandakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis-habis simpanannya. Lima yasa wa yaqdir. Wa yaqdir di sini Allah sudah tentukan. Bukan berarti di sini ditentukan Allah itu tidak mengasih kepada yang lainnya supaya kita merasakan kehidupan ini, aktivitas kehidupan ini sangat berguna, yaitu demi kelancaran satu dengan yang lainnya. Maka Allah sudah mengatakan seperti apa yang difirmankannya. Maka di sini dalam penutup ayat ini dikatakan innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu sangat mengetahui terhadap hamba-hambanya. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui, karena Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka untuk itulah kita di bulan puasa. Alhamdulillah kalau kita mendapatkan rezeki melimpah ruah, apalagi sudah digalakkannya zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini adalah inti dari utamanya adalah tuhratan lis-sha'im, untuk membersihkan bagi para sha'im atau orang-orang yang berpuasa dari tidak dapat menahan perkataan-perkataan yang dapat membuat orang itu buruk ataupun sakit hati, atau dari perkataan dengki, atau dari perkataan buruk sangka. Maka untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan dengan zakat fitrah, agar kita ini dapat bersih, karena manusia itu tidak akan pernah mampu untuk menjaga hal yang sekecil apapun. Maka untuk dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita supaya kita ini menjadi manusia yang terbaik, khususnya di bulan Ramadan atau di penghujung Ramadan, yang mana Allah selalu menjanjikan dalam sebuah hadisnya yang sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, yaitu aidkun minan nar, terlepas daripada api neraka. Kalau ini sudah kita dapatkan, nikmat seperti ini adalah nikmat yang paling indah, tidak ada yang dapat menandinginya, karena itu adalah sebagai jaminan bagi orang-orang yang mampu meninggalkan larangan-larangan yang membatalkan puasa, dan bagi orang yang mampu dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia lebih mementingkan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah. Orang itulah akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Perdana. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada ayat ini, karena ayat ke-30 dari surah Al-Isra ini memberikan kita satu penyegaran, satu keyakinan yang jauh lebih menancap kuat di dalam keimanan kita, sehingga akhirnya mampu merubah cara pandang ataupun sikap di dalam kehidupan kita. Ada dua takkid di sini yang Allah pergunakan. Ada takkid yaitu inna di sini, ya, di awal dan kemudian ketika Allah akan menutup ayat ini. Inna rabbaka yubsutu rizqa, dan kemudian innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Dari awal redaksi Allah sudah menegaskan inna rabbaka yubsutu rizqa liman yasha. Sesungguhnya Tuhanmu itu memelapangkan, membentangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Di dalam ilmu balaghah, kalau penggunaan adat taukid, ya, penegasan itu bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap orang yang mendengarnya, karena adanya keraguan-keraguan sehingga akhirnya dipakai taukid atau penegasan. Ya, saya pergi. Ini kalau orang tidak ragu. Tapi kalau ada orang ragu dengan kepergian kita, kita membahasakannya dengan benar saya memang pergi. Itu maksudnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan memang masih banyak, apakah kita, apakah orang lain, ya, yang meragukan tentang rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meragukan tentang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah memakai adat takkid di sini, taukid. Inna rabbaka, jangan ragu, ketahuilah bahwasanya Tuhanmu itu melapangkan rezeki. Ya, di bulan Ramadan yang sudah kita jalani, hampir sudah di penghujung akhir Ramadan kita bisa menemukan buktinya itu bahwa betapa banyak rezeki yang Allah limpahkan di bulan Ramadan ini, ya. Orang yang biasanya susah makan kalau di bulan Ramadan, insya Allah tidak akan susah makan karena dia bisa berbuka di masjid, di mana-mana dia bisa mendapatkan makanan. Ya, kita bekerja sedikit tapi kita mendapatkan banyak sekali rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita pikirkan mungkin itu tidak akan sanggup kita pikirkan. Hari biasa, ya, di penghujung bulan Ramadan ini, ya, orang sudah sibuk berbelanja ini, membuat kue, berbelanja pakaian, berbelanja alat-alat mebel dan sebagainya, mengeluarkan uang sampai jutaan, puluhan juta rupiah, ya, subhanallah, yang tidak kita lakukan di hari-hari di luar Ramadan, ya, atau di luar daripada hari raya Idul Fitri. Artinya apa? Begitu banyak limpahan kasih sayang, rezeki yang Allah berikan di penghujung, di bulan Ramadan ini. Itu untuk membuktikan bahwa memang rezeki itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ragu, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, tetap Allah dengan janjinya, Rabbaka yabsutu rizqa liman yasha. Allah lah yang menentukan rezeki bagi siapa-siapa yang Dia inginkan, wa yaqdir, dan Dia juga menentukan dan membatasi rezeki itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Jadi masalah berapa banyak rezeki yang akan kita terima itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan kepada kita adalah untuk bekerja, untuk memohon sebanyak-banyaknya kepada Allah rezeki tersebut, dan pasrahkan rezeki itu kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak sekali pelajaran terutama sekali di penghujung ini, itu yang harus kita pahami sehingga kita keluar dari bulan Ramadan tetap kita punya keyakinan rezeki itu berasal dari Allah. Imam Hasan Al-Bisri pernah ditanya, mengapa Anda begitu sangat tenang di dalam menjalani kehidupan Anda walaupun hidup Anda tidak senang-senang betul atau tidak mewah-mewah betul. Apa kata Imam Al-Bisri? Kenapa saya harus takut di dalam menjalani kehidupan ini? Bukankah Allah sudah menentukan rezekinya kepada siapa saja? Benar, kata orang tadi yang berkomentar. Bukankah kalau Allah ingin rezeki yang ada itu bisa Dia hilangkan, dan kalau Dia ingin yang belum didapati itu akan Dia berikan? Benar. Kalau begitu kenapa saya harus takut? Kata Imam Hasan Al-Bisri. Ya. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Satu pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki, dan itulah yang harus betul-betul kita tanamkan di dalam pikiran kita. Silakan bekerja tapi hasilnya tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita pergunakan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk kembali mengokohkan keimanan kita, kembali menumbuh semangatkan ruh keagamaan kita sehingga kita tidak akan sia-sia ketika kita menyelesaikan Ramadan ini dan menjalani hidup kita di bulan-bulan di luar daripada Ramadan. Saya kira itu sahaja. Iya, kesimpulannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis simpanannya untuk memberikan kepada siapa yang Ia kehendaki, untuk diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berpikir juga di bulan Ramadan ini seberapa jauh kita sudah berzikir, beribadah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan rezeki dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah. Maka untuk itulah kita harus hidup ini seimbang, sehingga dengan menjaga keseimbangan itu pula lah kita akan mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat kita tingkatkan lagi ibadah kita, dan kita bisa mendapatkan nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.